وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم من الحاضرين من عدد مسجد الفرقان جلال الدين البندو أتوكم para pendengar Radio Loja Bandung baik melalui radio di 14.6 AM ataupun melalui streaming Radio Loja Bandung di mana saja berada, juga para pendengar Radio Angkanya Cianjur di 107.7 FM. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin yang pada ahad yang lalu kita sudah sampai pada hadis tentang amalan yang bermanfaat bagi si mayit di antaranya sedekah dan yang lain-lainnya. Kita sekarang akan memperdalam rincian ma yang tafi'u bihi mayit, perkara-perkara yang bisa bermanfaat bagi si mayit. Pertama, doa muslim lahu, doa kaum muslimin bagi si mayit bila terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa tersebut. Dan ini ditunjukkan oleh banyak dalil baik ayat ataupun hadis yang sahih. Adapun ayat sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, surah Al-Hasyr ayat yang ke-10 menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil-iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berkata, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan ikhwan-ikhwan kami yang telah berlalu sebelum kami. Jadi mendoakan generasi sebelumnya. Dan ini mengisyaratkan bolehnya orang yang masih hidup mendoakan orang yang sudah mati sekalipun tidak ada hubungan kekerabatan, dan dibolehkannya bahkan dianjurkannya. Hal ini menunjukkan doa orang yang hidup bermanfaat bagi orang yang sudah mati, bahkan lebih mujarab, lebih mustajab, lebih dikabulkan. Karena apa? Karena oleh orang yang didoakannya tidak tahu bahwa dia didoakan. Mayit tahu nggak bahwa dia didoakan oleh yang masih hidup? Tidak. Dan mendoakan sesama muslim tanpa sepengetahuan muslim yang didoakan, doanya makbul, diaminkan oleh para malaikat, dan malaikat mendoakan orang yang berdoa dengan isi doa yang sama. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diterima dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, da'watul mar'il muslim di akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun inna ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malakul muwakkal bihi amin wa laka bi mithlin. Doa seorang muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya itu mustajab, doanya mustajab, dikabulkan. Di samping orang itu ada malaikat. Setiap kali Dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya. Malaikat yang ditugaskan itu berkata, amin, dan bagimu seperti isi doamu. Jadi kalau kita mendoakan ampunan, rahmat, kemudian pahala, dibebaskan dari azab kubur, diberi nikmat kubur dan yang sejenisnya, bagi si mayit, malaikat mengaminkan dan juga mendoakan bagi kita dengan isi doa yang sama. Hadis barusan, riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Jadi doa orang yang masih hidup sangat besar manfaatnya baginya. Terlebih kalau ada hubungan kekerabatan. Terlebih bagi orang tua atau orang tua ke anak. Doakan, doakan, doakan. Maka itu adalah kebaikan kita bagi orang yang sudah mati. Kedua, yang juga bermanfaat bagi si mayit adalah qadha'u waliyil mayit wa shaumun nadhar anhu. Membayarkan atau mengqadha shaumun nadhar orang si mayit oleh ahli warisnya. Kalau mayit sebelum matinya dia punya nazar saum. Kalau saya lulus ujian saya akan saum 3 hari berturut-turut umpamanya. Ternyata lulus, saking gembiranya sampai mati. Karena dia punya jantung. Nazarnya belum dilaksanakan. Dia punya hutang saum nadar, maka wajib saum nadarnya diqadha, dibayarkan oleh wali, oleh ahli warisnya. Sebagaimana banyak hadis menjelaskan hal ini, di antara hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Baihaqi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Bahwa Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Siapa orang yang mati dan dia punya hutang saum, maka hendaklah saumnya diqadha, dibayarkan oleh wali. Ini hadis pertama. Kedua, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna imra'atan raqibatul bahar fanadaha innallaha tabaraka wa ta'ala innallaha tabaraka wa ta'ala anjaha antasuma syahran fa anjaha Allah azza wa jalla fa lam tasum hatta mata faja'at qurabatan laha imma ukhuha aw ibnatuha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dhakara dhalika lahu fa qala ara'aytiki law kana 'alayha daynun kunti taqtadinahu qalat na'am qala fa daynu Allah ahaqqu an yuqda faqdi ankumik. Seorang wanita naik perahu di lautan. Lalu dia nada, ikhwan dan akhwat yang pernah naik perahu itu yang ke tengah lautan, apalagi yang gak bisa renang, pikirannya pasti jelek. Duh, jangan-jangan ini perahu tenggelam. Apalagi ada gelombang, apalagi cuaca mendung, tegang dia. Jangan-jangan inilah saat kematian saya. Kalau perahu-perahunya tidak kapan-kapan. Dia bernadar, wanita itu bernadar, bila Allah menyelamatkannya dari pelayaran tersebut sampai ke daratan dengan selamat, dia akan saum selama 1 bulan. maka Allah mengabulkan doanya. Jangankan seorang muslim atau muslimah, orang musyrik ketika dia berada di tengah lautan diombang-ambingkan oleh gelombang, berdoanya kepada Allah secara ikhlas. Fa'idha washiyahum marjun kabulal da'awullaha muhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri famidhum muqtasib. Kata Allah SWT, ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang di lautan, da'awullaha muhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh pelaksanaan agama ini kepada Allah. Hanya berdoa kepada Allah. Falamma najjahum ila al-bahr. Ketika Allah menyelamatkan mereka, doanya dikabul berarti kan? Faminhum muhtasib. Di antara mereka ada yang kembali malas dalam beribadah. Dalam riwayat lain, fa'idha hum yusyrikun, mereka kembali musyrik. Di darat mereka musyrik. Lalu berlayar di lautan, diombang-ambingkan oleh gelombang, berdoanya kepada Allah. Dikabul, diselamatkan kembali ke daratan, musyrik lagi. Kurang di mana diberi. Tapi doanya dikabul ketika berlayar. Apalagi seorang muslim, wanita tadi ketika berada di lautan dilanda ketakutan. Lalu bernazar, seandainya Allah menyelamatkan dia dari pelayaran itu, dia akan saum sebulan. Lalu Allah menyelamatkannya. Belum dibayar saum nazarnya, wanita itu mati. Punya hutang satu bulan saum. Datanglah seorang wanita, mungkin adiknya atau putri dari ibu tadi, datang kepada Nabi SAW menceritakan. Berkatalah Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu seandainya ibumu memiliki hutang kepada orang, apakah kamu akan bayar? Dijawab, iya. Maka hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar, maka qadha saum atas nama ibu. Nabi SAW memerintahkan wanita itu untuk mensaumkan nazar ibunya. Nah, di sini dikeluarkan Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Bukhari, Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Berdasarkan hal itu, maka saum nadar atas nama mayit yang dilakukan oleh keluarganya bermanfaat bagi si mayit. Mayit tersebut terbebas dari kewajiban melakukan saum nadar. Nadar itu hukumnya makruh. Tapi kalau sudah dilakukan, wajib ditunaikan. Menunaikan nadar wajib dan termasuk salah satu ciri orang-orang yang beriman, seperti yang Allah ungkapkan dalam surah Al-Insan atau Ad-Dahab, yukuna bin nadari wa yukafuna yawman kana syarruhu mustaqbila. Mereka menunaikan nadar-nadar dan mereka takut terhadap suatu hari yang keburukan di hari itu begitu merata. Maksudnya hari kiamat. Nadar wajib ditunaikan kalau sudah diucapkan. Tapi melakukan nadar hukumnya makruh. Tapi kalau dilakukan wajib ditunaikan dan menunaikannya lagi. Kenapa dipandang makruh? Sebab orang ini baru mau beramal kalau ada keinginannya yang dikabulkan oleh Allah. Saya kalau punya uang 1 miliar akan nyumbang ke masjid 100 juta. Nah, nyumbang aja harus Nazar dulu harus ada syarat dulu. Kalau nggak punya uang 1 miliar, umroh cuma 900 juta nggak nyumbang ya. Cuma 900 juta. Setelah dikabulkan oleh Allah punya 1 miliar baru keluar 100 juta. Tapi kalau punya 100 juta, sejuta pun nggak keluar, kan pelit. Saya kalau umpamanya ada yang lama di akhwat, saya akan saum Senin Kamis selama 1 bulan full. Setiap Senin Kamis saya saum. Kalau enggak ada yang ngelamar, enggak saum Senin Kamis. Pelit terhadap amalan. Makanya orang yang nadar, kenapa dimakruhkan? Karena dia baru mau beramal dengan amalan soleh kalau kemauannya, keinginan sudah dikabulkan oleh Allah SWT. Kalau enggak, maka dia tidak beramal. Maka tidak boleh melakukan nazar seperti itu. Karena apa? Karena menunjukkan pelitnya dia terhadap amal soleh. Dan sajalah amal soleh lakukan, ya. Maka apa yang kita inginkan Allah akan. Jadi nazar hukumnya makruh karena menunjukkan pelitnya dia dengan kebaikan. Tapi kalau nazar itu sudah diucapkan, wajib ditunaikan. Hadis ketiga bahwa saum nazar yang dibayarkan oleh ahli waris atau oleh keluarganya bisa bermanfaat bagi orang yang mati. Ada hadis yang diterima dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Dia minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan inna ummi matat wa 'alaiha nadar. Faqala iqdiha. Kata Sa'ad bin Ubadah, ibu saya mati dan dia punya hutang saum nadar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bayarkan hutang ibu. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada setidaknya 3 hadis, 3-3 tentang saum nadar. Apakah ini juga berlaku bagi hutang saum Ramadan? Hadis-hadis tadi menerangkan dengan jelas disyariatkannya saum bagi wali si mayit menunaikan saum nadar yang belum sempat dibayar oleh orang itu tetapi sudah keburu mati. Dan ini hanya berlaku untuk saum nadar saja, tapi tidak berlaku untuk hutang saum Ramadan. Jadi kalau ada seseorang punya hutang saum Ramadan, pas Ramadan dia sakit, tidak bisa melakukan saum, nanti dia mau qada Syawal atau setelahnya. Tapi sebelum qada Syawal dilakukan dia sudah mati. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan bayar dia dengan fidyah. Makanya berkata Abu Dawud dalam kitab Al-Masail, Imam Abu Dawud ini muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Abu Dawud, samitu Ahmad bin Hanbal qala la yusamu anil mayit illa finnar. Aku mendengar Imam Ahmad berkata tidak boleh dibayarkan hutang saum mayit kecuali saum nadar. Oleh karena itulah, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amarah, anna ummaha matat wa 'alaiha min Ramadan, bahwa ibu dari Amarah ini mati dan dia memiliki hutang saum Ramadan. Maka ditanyakan kepada Aisyah, apa kata amal tersebut? Aqdihiha, boleh enggak saya mengqadakan saum Ramadan ibu saya? Kata Aisyah, la batasoddaki anha maka nakul liyaumin nisfa soh ala kulli miskin. Tidak. Tapi bersodakohlah kamu atas nama ibumu. Satu hari tidak saum dibayar dengan setengah soh yang diberikan kepada seorang miskin. Setengah soh itu kalau gandum, kalau gandum kira-kira 1.4 kilo. Karena 1 sok gandum 2.5 kilo. Tapi kalau 1 sok beras, beras kan berat jenisnya lebih berat daripada gandum, itu 3 kilo. Dan zakat fitrah itu 1 sok. Ukurannya soknya, bukan timbangannya. Kalau gandum ya 2.5, tapi kalau beras 3 kilo. Makanya kesalahan kaum muslimin berinduk menginduk kepada gandum yang dikeluarkan zakat fitrah seberat 2.5 kilogram. Oh berarti beras juga 2.5 kilogram. Padahal yang menjadi ukurannya bukan kilogramnya, tapi 1 soknya itu. 1 sok beras 3 kilogram. Kata Aisyah, keluarkan 1/2 sok untuk 1 hari tidak sah. 1/2 sok gandum sekitar 1.25 kilogram. Dan apabila beras ya 1.5 kilogram. Riwayat ini dikeluarkan Imam At-Tuhawi, juga Imam Ibnu Hazm, ya. Dan sanad hadis ini adalah sahih menurut sebagian ulama, sekalipun dhaifkan oleh Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Hajar ala sekolahnya rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi, ya, pembaifan yang dilakukan oleh Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Hajar tidak memadaratkan terhadap kualitas hadis ini. Lalu Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan dari aspek mustalahul hadis tentang makbulnya hadis ini. Dan kita tidak perlu menjelaskan rincian karena menyangkut aspek mustalahul hadis yang pada ditunjang lagi dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia menyatakan, idza marida ar-rajul fi ramadan thumma mat wa lam yasum at'ama anhu wa lam yakun alaihi qada'un wa in kana alaihi nadar qada anhu waliyuhu. Bila seorang mati waktu Ramadan, bila seseorang sakit waktu Ramadan lalu mati dan tidak mampu membayar saumnya, maka hendaklah dibayarkan dalam bentuk memberi makan seorang fakir miskin untuk 1 harinya. Dan tidak ada qadha atas keluarganya, atas diri si mayit yang digantikan oleh keluarganya. Tapi kalau mayit punya hutang saum nadar, hendaklah dikhadokkan oleh wali. Riwayat Ibnu Abbas diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini memiliki penguat dalam riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bahwa khadok saum bagi orang yang mati hanya dilakukan kalau saumnya berupa saum nadar. Adapun kalau si mayit memiliki hutang saum Ramadan, maka bayar dengan fidyah. Itulah yang dilakukan oleh anggota keluarga si mayit. Jadi inilah yang kedua yang bermanfaat bagi si mayit, adalah membayarkan hutang saum si mayit. Kalau saumnya saum Ramadan, bayar dengan fidyah, yaitu memberikan beras sebesar 1.5 kilogram untuk 1 hari. Kalau tidak saumnya 1 bulan penuh, ya 30 aja kali 1.5 kilogram, jadi 45 kilogram, mungkin 1 karung lebih, ya. Adapun kalau hutang saumnya saum nadar, maka kotokkan dengan saum lagi oleh ahli waris. Inilah yang kedua yang bermanfaat bagi si mayit membayarkan hutang salam. Ketiga, boleh membayarkan hutang si mayit, baik dibayarkan dari harta si mayit sebelum dibagi sebagai warisan, atau dibayarkan oleh salah satu ahli warisnya, atau dibayarkan oleh siapapun. Ikhwan akan maju ke depannya, karena beberapa orang ikhwan ada yang terlambat, terhalang oleh yang duduk di pintu di depan. Masih ada yang kosong. Jadi yang ketiga, membayarkan hutang si mayit. Siapapun yang membayarkan, baik diambil dari hutang dari harta si mayit sebelum dibagikan sebagai warisan, atau dibayarkan oleh salah satu ahli waris atau oleh orang lain. Tapi yang lebih baik adalah bayarkan dari harta peninggalan si mayit sebelum dibagi warisan. Jumbak diwasiyati yusi biha audaini. Jadi waris boleh dibagi setelah wasiat dari mayit ini dilakukan, kalau ada wasiatnya, atau hutangnya dibayar. Kenapa lebih utama dibayarkan dari harta si mayit? Agar ada pahala bagi si mayit dari hal itu. Karena membayar hutang adalah kewajiban. Yang apabila kewajiban ini dilakukan, dia dapat pahala. Kalau tidak, dosa. Maka membayar hutang adalah ibadah. Dia dapat pahala dari membayar hutang itu. Oleh karena itu, ketika hutang si mayit dibayarkan dari harta peninggalan, si mayit dapat pahala dari pembayaran hutang tersebut. Kalau upaya mau dibayarkan oleh ahli waris, dia boleh juga. Salah satu anaknya yang berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, biar saya bayarkan hutang. Boleh, dan dia memperoleh pahala. Atau boleh juga orang lain yang bukan ahli waris, tetangganya, kawannya, sahabatnya, dia ingin punya pahala dari hal itu, lalu dia bersedekah dari uangnya membayarkan hutang si mayit, maka dibolehkan dan hutangnya tersebut lunas. Sebagaimana yang sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, seorang sahabat yang disebut dengan Abu Qatadah, orang Arab, bukan orang Tasik, dia menghandle, menanggung hutang seorang yang sudah mati. Kata Nabi S.A.W. ketika diminta untuk menyalatkan hal alaihi dainun, apa dia punya hutang? Dijawab, ya, 2 dinar. Kata beliau, sallu alaihi, silakan kalian salat. Nabi sendiri tidak mau menyalatkan. Melihat itu, datang Abu Qatadah dan berkata, ya Rasulullah, huma alaihi, wahai Rasulullah, 2 dinar itu biar tanggunganmu. 2 dinar itu kira-kira kalau sekarang 5 juta. 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas. Mungkin 2 juta setengahan gitu ya kalau diuangkan. Jadi kalau 2 dinar 5 juta, biar 5 juta itu tanggungan saya. Saya yang membayar. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan orang. Ya. Jadi boleh kita bayarkan dan membayarkan hutang si mayit, bermanfaat sebagai si mayit, dan mayit itu berlepas diri dari hutang tersebut karena sudah dibayar. Keempat, yang juga bermanfaat bagi si mayit adalah ma yaf'alul waladu salihu minal a'mali saliha fa inna liwalidayhi mithla ajrihi duna ayan kusa min ajrihi syai'un li'anna al-walada min sa'ihima wa kasabihima. Wallahu azza wa jalla yaqulu wa an laysa al-insan illa masa'a. Yang keempat, yang juga bermanfaat bagi si mayit adalah amal-amal soleh yang dilakukan oleh anaknya. Kedua orang tua akan memperoleh pahala dari amal soleh yang dilakukan anaknya tanpa mengurangi pahala anak soleh tersebut sedikitpun. Apakah ini tidak bertolak belakang dengan ayat yang terdapat dalam surah An-Najm 39 yang menyatakan bahwa al-laisa al-insani illa masa'a. Seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali dari hasil amalnya sendiri, hasil usahanya. Jadi seseorang tidak bisa memperoleh pahala dari amalan orang lain berdasarkan ayat ini. Tapi kenapa orang tua memperoleh pahala dari amalan anaknya yang soleh? Dijawab, karena anak termasuk hasil usaha orang tua. Apakah anak bisa lahir tanpa ikhtiar kedua orang tuanya? Tidak. Dan anak merupakan sebaik-baik hasil ikhtiar orang tua. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan yang lain-lainnya. Wahai Nabi SAW bersabda, inna atyaba ma akala ar-rajul min kasabihi wa inna waladahu min kasabihi. Sesungguhnya sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seseorang adalah rezeki hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya anak termasuk bagian dari hasil usaha seseorang. Jadi anak ini sebaik-baik hasil usaha. Orang tua banyak melakukan usaha dan banyak melakukan hasil. Di antara hasil yang dilahirkan dari usahanya harta, pangkat, jabatan, popularitas, hartanya berupa rumah, berupa uang, berupa kendaraan. Tapi salah satu di antara hasil ikhtiar orang tua adalah anak. Orang tuanya menikah, orang tuanya melakukan hubungan, lalu ibunya hamil, istrinya hamil, dipelihara, dijaga kesehatannya, gizinya, semuanya. Kalau zaman sekarang diperiksa secara rutin ke bidan atau ke dokter kandungan, diberi suntikan vitamin, dijaga seluruh yang dibutuhkan oleh si anak. Anaknya belum lahir, pakaiannya sudah lengkap, boxnya sudah ada, mainan-mainannya sudah ada, ya, namanya juga sudah disiapkan, sudah tahu ini laki ataupun perempuan, walaupun hasil USG kadang-kadang meleset, ya, sudah disiapkan namanya Muhammad Abdurrahman Muhammad. Begitu bro lahir ternyata wanita, terotak lagi untuk mencari nama. Telepon lagi usah, tolong beri nama anak saya. Banyak yang bersenang. Ya, itu ikhtiar yang dilakukan kedua orang tua. Begitu bro lahir ke alam dunia, dipelihara, dididik, diarahkan. Dan itulah hasil ikhtiar orang tua yang terbaik dibanding harta. Semua harta yang diikhtiarkan demi anak, dia rela keluar jutaan, puluhan, ratusan juta demi anak. Ketika melahirkannya jutaan uang keluar, ketika menyekolahkannya puluhan bahkan ratusan juta uang keluar, ketika menikahkan anaknya puluhan bahkan ada yang ratusan bahkan ada yang miliaran uang keluar untuk menikahkan dia. Anak itu hasil terbaik yang dilahirkan oleh setiap orang tua. Sehingga apabila anak melakukan amal soleh dan dia melakukan amal soleh tidak lepas dari andil kedua orang tuanya. Dengan berbagai macam andil, Minimal andilnya dengan cara mengandung, melahirkan, menyusui itu sudah andil yang tidak ada bandingannya, tidak bisa dibalas dengan apapun. Apalagi dengan mendidiknya, mengarahkannya, baik langsung atau tidak langsung. Langsung dengan cara dia, si orang tua yang langsung mendidik. Tidak langsung karena gak punya ilmu atau gak punya waktu di sekolah dan di pesantren, dibiayai, difasilitasi semua kebutuhannya. Tanpa itu si anak gak sholat. Tanpa itu si anak tidak akan mengetahui yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Maka masuk akal gak kalau seluruh amal baik si anak, orang tua kebagian pahala dari amal baik anakku sangat-sangat-sangat masuk akal. Orang aja umpamanya punya uang investasi di sebuah perusahaan, nanam modal saja uang. Setelah itu dia gak ikut terlibat. Dia mah jalan-jalan, dia mah cuma utang angge, nangke haribu, nangwe gador, gak ikut terlibat dalam operasional perusahaan tersebut. Dapat gak si investor tadi keuntungan dari perusahaan itu? Dapat. Masuk akal gak? Masuk akal. Karena kalau gak disuntik dana, belum tentu perusahaan itu jalan. Butuh modal yang besar. Dan modalnya diberi oleh investor. Sangat masuk akal. Gak ada orang yang protes. Baik investasinya berupa uang maupun investasinya berupa ilmu, ya. Berupa ilmu dan ilmunya diterapkan oleh perusahaan tersebut. Dia dapat royalti, keuntungan terus. Baik bulanan, semesteran, ataupun tahunan tergantung kesepakatan. Maka itu masuk akal. Demikian pula untuk urusan agama. Oleh karena itu, seorang anak, seluruh amal soleh yang dilakukannya bermanfaat bagi orang tuanya. Baik berupa amal soleh, termasuk sedekah, termasuk saum, termasuk membebaskan budak atau apapun amal soleh yang dilakukan. Dan ini ditunjukkan oleh banyak dalil. Di antaranya sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini sudah diisyaratkan kemarin, ya, bahwa ada seseorang laki-laki berkata, sesungguhnya ibuku itu tidak bisa berbicara dan tidak bisa berwasiat sebelum mati. Aku menduga seandainya ibuku bisa berbicara, pasti dia akan mewasiatkan untuk bersedekah. Fahalla ajrun in tasaddaqtu anha wa li ajrun? Qala na'am fatasaddaq anha. Kata laki-laki itu, kalau saya, ya, apakah ibu saya punya pahala kalau saya bersedekah atas nama ibu saya, dan apakah saya juga dapat pahala dari hal itu? Kata Nabi, iya, bersedekahlah kamu atas nama ibu. Nah, di sini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Waqil, Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Ini hadis yang pertama. Dan hadis ini tidak bertolak belakang dengan ayat yang tadi. Wa laisal insan illa masa'at. Hadis ini sahih berdasarkan wahyu. Ayat tadi juga berdasarkan wahyu. Dua wahyu tidak mungkin bertolak belakang. Seandainya ada orang yang menyatakan hadis ini bertentangan dengan ayat tadi, otak dialah yang mempertentangkan dua hal yang saling mendukung sebenarnya. Dua keterangan yang tidak saling bertentangan oleh orang tadi, oleh otak orang tadi dipertentangkan. Yang salah bukan dua dalil tadi, yang salah otak orang tadi. Mempertentangkan dua keterangan yang sumbernya sama, sama-sama dari wahyu. Hadis kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Sa'd bin Ubadah akhbar Sa'idah tufiyat ummuhu wa huwa ghaib anha. Faqala ya Rasulullah inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bi shay'in anha? Qala na'am. Qal fa inni ushkiruka anna haitha mihrab sadaqatun alaiha. Sa'd bin Ubadah, saudara Bani Sa'idah, ibunya wafat dalam keadaan saat tidak ada di sampingnya. Ketika ibunya wafat saat tidak ada, tidak ikut menguburkan. Lalu berkata Sa'ad kepada Rasul SAW, wahai Rasulullah, ibuku wafat dalam keadaan aku tidak ada di samping. Bermanfaat enggak bagi ibuku kalau aku bersedekah sesuatu atas nama ibuku? Nabi menjawab, iya. Kata Sa'ad, saksikan olehmu ya Rasulullah, sesungguhnya kebun mihrab itu kebun yang sedang berbuah, siap panen. Kata orang Sunda mah buahna oge lebet. Pakai e bukan pakai a, bukan lebet. Kalau lebet masuk, kalau lebet buahnya banyak. Ini kebun yang sedang lebet buahnya ini sedekah atas nama ibu saya. Nah di sini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi, Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Hadis ketiga diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi, fa hal yukaffiru anhu an atasaddaq anhu? Qala na'am. Seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ayahku sudah wafat dan dia meninggalkan harta tapi tidak berwasiat. Maka apakah akan menghapus dosa ayah saya kalau saya bersedekah atas nama dia? Dijawab oleh Nabi SAW, iya. Lalu orang itu pun bersedekah atas nama ayahnya. Nah di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini dalil ketiga. Dalil keempat diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Dia berkata, annal Asa bin Wa'il al-Asahmi awsa ayyutqa anhu mi'atu raqabah. Fa'taqa ibnuhu Hisham 50 raqabah. Wa arada ibnu Mu'ammar ay yu'tiqa anhu 50 al-baqiyah. Qala la hatta as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna abi awsa ay yu'tiqa anhu 100 raqabah wa inna Hisyaman a'taqa anhu 50 wa baqiyat alayhi 50. Afa'atiqu anhu? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu law kana musliman fa'aqtum aw tasaddaqtum anhu aw hajjtum anhu balaghahu dhalika. Wa fi riwayatin falaw kana aqarra bi tauhid fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dhalik. Kata Abdullah bin Amr, sesungguhnya As bin Wa'il As-Sahmi dia berwasiat untuk membebaskan 100 budak. Ketika orang ini mati, anaknya yaitu Hisham membebaskan 50 budak. Sisanya yang 50 lagi diserahkan ke Amr. Amr gak mau melaksanakan sebelum memastikan boleh tidaknya hal itu. Aku akan bertanya dulu kepada Rasulullah. Dan ini sikap yang bagus. Sebelum beramal apa dulu? Bertanya. Jangan sampai berbuat dulu, setelah berbuat lalu ditanyakan dalam hal apapun. Ini kebanyakan Islam begitu tuh. Berbuat dulu, setelah berbuat tanyakan hukumnya boleh tidak. Celakanya dalam urusan bisnis, berbuat dulu menguntungkan dengan untung yang banyak, puluhan juta, ratusan juta untuk mengalir. Tanya ke Ustaz, boleh enggak? Ternyata kata Ustaz, haram, tidak boleh. Bingung dia. Mau ditutup, ratusan juta setiap bulan. Mau berlanjut, haram. Contohnya apa? Olsok. Apa olsoknya? OLS, online shop, jualan barang pakai online nggak perlu modal, nggak perlu budang. Jadi dia cuma mencari barang yang bagus harga sekian, pasarkan lagi melalui internet lagi. Barang nggak ada modal. Modalnya modal dengkul, modalnya modal laptop sama pulsa yang 5 ribuan per hari. Langganan internet 5 ribu per hari. Banyak yang belanja cuma mau kirim ke sana, uangnya ke sini. Gitu. Boleh enggak? Gitu. Ini dilakukan setelah, ini ditanyakan setelah ratusan juta masuk. Kata usahanya enggak boleh. Cari lah usahanya yang merupakan boleh. Ustaz itu mana enggak bijak. Mari buku di situ pemandaya. Ini aja ya, Ustaz kampung boleh. Orang tadi bertanya dulu. Dia datang kepada Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, bapak saya mewasiatkan untuk membebaskan 100 budak. Hisham, saudara saya sudah membebaskan 50 budak. Tinggal tersisa 50 budak. Apa saya bebaskan enggak 50 budak ini? Berkata Nabi SAW, sesungguhnya seandainya ayahmu muslim, lalu kamu membebaskan budak ataupun saum atas nama ayahmu, atau kamu berhaji atas nama ayahmu, pahalanya akan sampai kepada bapakmu. Dalam riwayat lain, seandainya ayahmu itu mengakui tauhidullah, lalu kamu saum dan bersedekah atas nama ayahmu, hal itu akan bermanfaat bagi ayahmu. Nah, di sini dikeluarkan Imam Abu Daud, Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Nail Al-Qur'an, wa ahadithul bab tadullu ala anna shadaqah min al-walad tulhiqu al-walidaini ba'da mautihima biduni wasiyatin minhuma wa yasilu ilaihima thawabuha. Hadis-hadis dalam bab ini yang tadi dijelaskan menunjukkan bahwa sedekah yang dilakukan anak itu bisa sampai kepada orang tua setelah orang tuanya mati, walaupun tanpa wasiat dari kedua orang tua tadi, maka pahalanya akan sampai. Apalagi dengan wasiat, ya. Oleh karena itulah maka hadis-hadis tadi tidak tertolak belakang dengan ayat yang tadi diterangkan. Berdasarkan hal itulah maka poin keempat yang bermanfaat bagi si mayit adalah seluruh amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Baik kesolehannya itu atas didikan langsung orang tuanya, ataupun tidak atas didikan langsung dididiknya oleh yang lain-lainnya. Poin kelima yang juga bermanfaat bagi si mayit adalah ma khallafahu min ba'dihi min atharin shalihah wa shadaqatin jariyah. Yang bermanfaat adalah peninggalan-peninggalan yang bermanfaat bagi orang yang masih hidup, termasuk sedekah yang pemanfaatan dari sedekah tersebut mengalir terus, terasa oleh orang yang masih hidup. Dan ini didalili oleh ayat ataupun banyak hadis yang sahih tentang masalah ini. Di antara ayat adalah pertama surah Yasin ayat yang ke-12. Allah berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Kami akan mencatatkan amal-amal mereka dan peninggalan-peninggalan mereka setelah kematian mereka. Jadi orang itu selama hidup melakukan banyak perbuatan baik ataupun buruk, lalu mati. Perbuatan baik ataupun buruknya masih berbekas. masih dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup, maka amal atau efek dari peninggalan yang tersebut, baik yang baik ataupun buruk, masih dicatat oleh malaikat. Seperti contoh orang umpamanya menanam pohon di pinggir jalan, lalu orang itu mati, pohon yang ditanamnya sebagai peninggalan dari orang itu masih bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Setiap orang lewat sana, dia berteduh dari panasnya matahari di bawah perlindungan pohon. Ada manfaat dari pohon, maka pahalanya mengalir ke si penanam. Orang menanam pohon, lalu setiap musim berbuah, buahnya dimakan oleh orang-orang yang memanfaatkan. Orang yang menanamnya sudah mati, setiap kali berbuah maka pahalanya mengalir kepada orang yang menanam. Orang membuat sumur, menggali sumur, lalu keluar airnya. Orang banyak memanfaatkan untuk wudu, untuk mandi, untuk makan, minum, untuk nyuci, untuk semua keperluan. Orang yang membuat sumur itu sudah mati, tapi sumurnya masih banyak yang dimanfaatkan. Maka setiap ada orang yang memanfaatkan dari sumur itu, pahalanya tetap mengalir kepada si pembuat sumur itu. Ini asal-asal solihah, peninggalan-peninggalan yang baik, yang bagus, yang manfaat, pahalanya mengalir dan dicatat. Makanya kalau umpamanya kita ingin memperoleh pahala yang mengalir terus, kita hanya tidak beramal tapi kita dapat pahala, maka coba lakukan perkara yang manfaatnya terasa oleh orang banyak. Kalau umpamanya antum ikhwan dan akhwat umroh atau haji di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram umpamanya, itu di halaman Masjid Nabawi banyak orang yang jualan Quran, wakaf, ada caku. Beli 10, bawa ke masjid, simpen di rak-rak Quran di sana. Kita hanya cuma sebentar di sana, cuma beberapa hari setelah itu pulang. Tapi mushaf yang kita tangan di sana setiap hari dibuka orang, dibaca. Yang membacanya dapat pahala, ya. Yang membaca dapat pahala. Orang yang menyimpan mushaf, membelikan mushaf itu dan disimpan di sana tidak dapat pahala. Lakukan itu di setiap masjid, di Masjid Al-Furqan ini umpamanya, di masjid mana saja, bawa Quran yang banyak, 10-20 simpan di rak. Orang mau Jumatan, menjelang imam naik mimbar, ambil Quran kemudian buka lalu baca, kita dapat pahala. Ya, tanam pohon di pinggir jalan. Ketika ada seruan umpamanya sebuah kampung kekeringan, tidak memiliki MCK umum, bikin MCK umum bisa. Maka pahalanya tetap mengalir selama MCK umum itu ada dan dimanfaatkan oleh orang-orang. Ya. Maka itu yang disebut dengan asar hasan atau asar solihah. Sebaliknya kalau asar juga sayyi'ah, kalau peninggalannya berupa keburukan, dia dapat dosa dari semua keburukan yang dilakukan oleh orang di tempat itu, dan orang yang membangun tempat itu juga kebagian dari dosanya. Orang membuka umpamanya tempat perjudian, banyak orang berjudi di sana, yang berjudinya dapat dosa. Si pemilik tempat juga dapat dosa dari semua dosa yang datang ke sana, tanpa mengurangi dosa masing-masing orang yang datang. Orang yang membangunnya sudah mati, tapi tempat dirinya masih ada, maka dosanya mengalir. Kalau ada sedekah jariah, ada pahala jariah, harus wanti-wanti ada juga dosa jariah. Kita umpamanya menuliskan keburukan di dalam media sosial, Facebook, Twitter, website, atau apapun keburukan, menyebar orang-orang di share, baik keburukan itu fitnah, ghibah, apalagi fitnahnya kepada dakwah, kepada ustaz utusan yang menyebarkan tawaf. Pribadinya dihantui. Kalau keburukan tersebut ada pada diri utusan itu namanya apa? Ghibah. Tapi kalau tidak ada namanya fitnah atau buhtan, itu dosa yang lebih besar. Baik itu omongan benar ataupun salah, tetap dosa dosa besar. Disebar oleh orang yang sangat anti ini makanan empuk, di share, dibagi dalam Twitter, dalam Facebook, dalam broadcast BBM, WhatsApp atau media sosial lainnya. Ah, lalu mati orangnya, itu keburukannya masih nyebar. Dosanya kan masih. Makanya kalau umpamanya kita mau bikin status di Facebook, bikinlah ilmu. Ayat ke hadis ke perkataan sahabat, perkataan ulama yang menyejukkan, yang memberikan tambahan ilmu, yang bisa mengkondisikan hati lebih baik daripada sebelumnya. Walaupun hanya satu kalimat. Kita dapat WhatsApp, dapat BBM dari orang dan isinya bagus, nasihat, Quran, hadis, pendapat, penjelasan para ulama. Ayo bagi, share. Tapi sumbernya jangan lupa. Jangan sampai, oh ini orang hebat, ilmunya padahal butih kopas saja. Ya, wah, biar hati-hati juga nih. Biar disangka kita orang berilmu, padahal itu kopas, lalu dicantumkan nama. Lalu disebar, terkenalah kita sebagai orang berilmu, padahal kopas. Amanah ilmiah harus dijaga. Cantumkan sumbernya. Maka insya Allah akan manfaat, ya, termasuk asal solihah kalau kita berbicara. Tapi kalau keburukan yang kita sebarkan, kita nyamati itu tulisan terhapus tidak? Tidak, walaupun oleh kita, saya salah dulu keliru, lalu dihapus oleh kita. Kita bisa menghapus dalam Facebook kita, Twitter kita, website kita bisa. Tapi yang sudah di-share oleh orang, gak bisa kita kejar kan? Tidak bisa kita kejar. Maka keburukannya menyebar, lalu rusaknya mengalir dan mengalir terus tanpa bisa dihentikan. Ada banyak hadis tentang masalah ini. Di antaranya pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih. Imam Bukhari ini juga meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathati asya'. Illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lahu." Bila seorang manusia mati, putuslah amalnya dari orang itu kecuali tiga perkara. Pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kedua, hadis dari Abu Qatadah bin Wa'il. Rasul Salusan bersabda, Abu Qatadah memang beken dari dulu sebagai orang baik dan berilmu. Semoga tidak ada nama Abu Qatadah yang berkarakter buruk lagi. Selama ini nama Abu Qatadah citranya baik, baik orang Arab ataupun orang asli. Dari Abu Qatadah orang Arab di zaman sahabat dahulu, dia berkata, Rasul sallallahu bersabda, "Khairu ma yuqallafu ar-rajulu min ba'dihi thalathun. Waladun salihun yad'ulah, wa shadaqatun tajri yablughu ajruha, wa ilmun yu'malu bihi man ba'dah." Sebaik-baik peninggalan seseorang setelah matinya adalah tiga. Peninggalan terbaik setelah matinya seseorang ada tiga. Pertama, anak soleh yang mendoakan. Kedua, sedekah yang pahalanya mengalir terus. Dan ketiga, ilmu yang diamalkan oleh orang yang setelahnya. Nah, di sini ada Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Qabroni, dan yang lain-lain. Ketiga, hadis ketiga. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yulhiqul mu'min min amalihi wa hasanatihi min ba'di mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan li ibni sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yulqihu min ba'di mautihi." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara perkara-perkara yang akan mengikuti orang mukmin dari amal dan kebaikannya setelah matinya adalah ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Termasuk kita ikut menyebarkan ilmu, walaupun ilmu itu tidak bersumber dari kita. Kita kopas tadi dengan mencantumkan sumbernya. Di kopas, di Facebook, di BBM, di WhatsApp, di Twitter, di media sosial lainnya. Termasuk kita setelkan di radio. Saya sudah berkali-kali bilang, satu kali ceramah seperti ini, orang yang kebagian pahala bisa puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Yang kebagian pahalanya siapa saja? Pertama, ustaznya tidak usah, kalau dia ikhlas. Kedua, semua orang yang punya andil dalam penyebarannya, kameramen, ya, yang mengajarkan cara meng-shoot sebuah adegan yang bagus untuk di-share, dapat juga paham, termasuk kamera, yang ngerekamnya, teknisinya, yang menyiarkan, yang operatornya, dan yang menguploadnya ke internet, baik YouTube, MP3, MP4, atau MP yang lainnya, termasuk yang nge-share-nya. Jadi dapat dari YouTube ceramah yang bagus, dia share melalui Facebook dia, melalui Twitter dia, melalui media sosial yang lainnya, di share. Termasuk dari mana kamera ini berasal, ya? Yang nyumbangnya, yang nyumbang kameranya atau yang nyumbang uang, yang nyumbang juga apa namanya seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk menyiarkannya di radio. Yang menyumbang umpamanya alat perekamnya, yang menyumbang alat siarnya, yang menyumbangkan apapun untuk keperluan siarannya, maka itu semuanya dapat kebahagiaan. Orang yang sudah mati tapi siarannya terus berlangsung, bahkan walaupun radio rojaknya umpamanya sudah ditutup, ini bukan doa, sudah berenggak karena satu dan lain hal. Tapi siaran-siaran yang pernah disiarkan oleh Radio Roja sudah diupload ke internet, ke YouTube, ke yang lain, sudah banyak yang share. Terus menyebar. Berapa lama? Mungkin puluhan, ratusan, ribuan tahun sampai ke belakang, mungkin itu akan ada. Berapa juta orang yang dapat mengambil manfaat dari satu kali siaran pengajian. Maka semuanya kebagian pahala. Oleh karena itu, berlombalah kita untuk melibatkan diri dalam penyebaran dakwah tersebut, apapun bentuknya. Kita tidak punya ilmu, punya uang. Kita tidak punya uang dan ilmu, kita punya skill, punya ide, punya tenaga. Jangan dikira umpamanya pengajian yang sekarang ini, ya, tidak melibatkan ratusan atau puluhan orang. Mungkin di antara ikhwan-ikhwan ada yang dapat WhatsApp broadcast dari yayasan, ya. Yayasan ini mengumumkan ini di Facebook, di Twitter, di grup BB, di grup WhatsApp, atau di grup-grup yang lain. Itu dapat. Setiap kali orang yang datang ke sini karena broadcast tadi, orang yang broadcastnya itu dapat pahala. Makanya berlomba. Jadi begitu kita dapat, oh ini ada pengajian, share lagi ke semua kontak yang ada di kita. Share lagi. Tapi kan pulsanya, kan gak pakai pulsa ya. Kalau tau SMS pakai pulsa gak apa-apa. Setiap pulsa yang keluar untuk itu pahalanya. juga akan ganti dengan berlipat ganda. Ya, makanya libatkan dalam dalam kegiatan. Nah, ikhwan dan akhwat, ini yayasan ini kurang SDM. Perlu orang yang banyak terlibat di sini, baik aspek IT-nya, aspek manajemennya, aspek kulitnya juga ya dibutuhkan. Jangan dikira umpamanya kita beres-beres di sini nggak dapat pahala. Dan jangan saling mengandalkan dan tuh saya aja terus ini juga pengurus itu aja. Kalau mereka nggak pengurus ini apa? Dia nggak tertarik dengan pahalanya. Coba bayangkan kalau umpamanya begini. Siapa saja yang kelihatan kerja di yayasan ini saya akan kasih uang. Apapun, nyapu orang nyapu ini 10.000. Ada kertas sedikit ngabala, naon ngabala bahasa Sunda. Nah, sampah di pinggir masjid diambil. Oh, kamu ngambil sampah tadi? Sini 20.000. Kira-kira itu andang akhwat ya. Melihat ada pekerjaan dia, enggak pasti. Wah ini pekerjaan, itu semalam berantakan, beresin, kelihatan oleh mudirnya. Oh kamu nggak beresin sendal ya? Sini 50.000. Maka setiap orang akan mencari kerja apa saja yang kira-kira perlu digerak, karena setiap pekerjaan pasti akan dibayar oleh mudirnya. Ya, dijamin dah tuh lingkungan di sini bersih. Ada ikhwan yang setiap ada sampah dari masjid ke jalan sana, diambilin sampai bersih, kelihatan oleh mudir atau nggak kelihatan juga lapor, Pak Mudir, saya sudah ngambilin sampah dari sini sampai ke jalan. Oh, sini 100.000. Saya yakin di sini beres dan bersihnya. Nggak akan ada umpama orang yang diam aja, tutup sampah tuh, teman-teman. Karena apa? Kalau begitu pasti akan yang dibayar itu ikhwan yang bekerja, bukan yang nyuruhnya, kan gitu ya. Bayangkan semua yang dilakukan oleh ikhwan siapapun dibayar oleh Allah. Bisa kontan di alam dunia, bisa nanti ditunda di akhirat. Yakini demikian. Kalau kita melibatkan diri dunia dakwah, ikhlas, lillah, karena Allah, bukan karena orang, saya yakin tidak akan saling mengandalkan. Dan tidak akan iri-irian. Saya aja terus yang kerja kamu kok, ya itu seksi anusnya, diem aja kalau itu tugas mereka. Masa saya terus? Enggak akan ada yang kayak begini. Karena yang dikejar apa? Pahala dari Allah SWT. Bukan penilaian orang. Bukan apresiasi dari orang, bukan komentar orang. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau ikhlas. Tapi kalau yang dicari adalah ridha manusia, baru akan iri-irian kayak tadi. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara perkara-perkara yang akan mengalir terus kepada seorang mukmin dari amal dan kebaikan setelah matinya, pertama ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Kedua anak soleh yang dia tinggalkan. Ketiga mushaf yang dia wariskan. Keempat masjid yang dia bangun. Sekarang kita lagi ngomongin mesin nih. Ayo lomba. Harta yang kita cari di alam dunia itu bukan di akhirat, bukan untuk senang-senang dunia. Di dunia kita hanya sementara. Berapa tahun sih? 60, 70 tahun, 100 tahun. Setelah 100 tahun harta yang kita kumpulkan itu sudah akan hilang, bukan lagi milik kita, gak manfaat. Tapi kalau kita sedekahkan, jariahkan ke masjid, ke madrasah, ke pesantren, ke kepentingan-kepentingan dakwah, kita yang mati itu harta sudah nunggu di akhirat nanti, memberikan keuntungan yang besar kepada kita. Keempatnya masjid yang dia bangun. Kelimanya rumah untuk tempat Ibnu Sabil yang dia bangun. Keenamnya sungai atau sumur yang mengalirkan air. Ketujuhnya sedekah yang dia keluarkan dari hartanya, baik ketika sehatnya, ketika hidupnya, maka akan mengalir terus setelah matinya. Hadis ini dikeluarkan memang Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, juga Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Inilah dalil yang ketiga tentang hal ini, dan dalil yang lainnya masih sangat banyak yang menyatakan bahwa di antara hal yang bermanfaat bagi orang yang sudah mati di antaranya adalah semua peninggalan yang baik yang masih dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup walaupun orang tersebut sudah mati. Ikhwan azanillah wa iyyakum, cukup sampai di sini saja kajian kita pada pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya. Banyak, Pak. Pak Mulyono, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan kami tanyakan yaitu masalah orang yang telah meninggal. Pakai mic, Pak Mulyono, biar isinya dengar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sudah lama dan tidak mengikuti pengajian Jawa Timur, Pak. Ya. Ada yang sakit, Pak. Silakan. Yang kami tanyakan, orang Muslim sudah berhijrah yaitu dua haji juga sebenarnya, tapi masih mempercayai hal-hal yang lebih ditakuti daripada Allah. Ya, kemudian orang apa contohnya? Contohnya umpamanya mau punya hajat, jangan sampai punya hajat menikahkan seorang anak tepat pada hari menikahnya neneknya atau kakeknya, itu tidak baik. Nah, salah satu itu aja, Pak. Ya. Nah, bagaimana setelah itu sampai meninggal belum berubah dalam kepercayaan memusyrikan atau memperdulakan mensekutukan Allah? Bagaimana untuk pertanggungan jawaban di hadapan Allah? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang dicontohkan tadi namanya taqayyur. Dan itu sudah kita jelaskan hari Jumat, bahas masalah tauhid. Karena itu urusan tauhid. Takhayul artinya menimpakan kesialan, baik kesialan tersebut karena suatu kejadian atau waktu atau suatu benda yang kejadian, waktu atau benda tersebut tidak menjadi penyebab terjadinya kesialan yang dikhawatirkan. Itu namanya tauhid. Seperti dahulu orang kalau mau pergi, baik bisnis ataupun kepentingan apapun, lalu melihat ada burung mencelok di atas rumahnya, maka itu pertanda sial, akhirnya gak jadi tauhid. Apa hubungan mencoloknya burung dengan kesialan? Kan tidak ada. Jadi menimpakan kesialan terhadap adanya burung. Atau kejadian begitu dia mau pergi, ada anak jatuh di hadapannya. Oh, ini pertanda sial, akhirnya enggak jadi pergi. Karena apa hubungannya anak jatuh dengan kesialan yang akan dia alami di perjalanan? Atau karena waktu. Kembali pas mau pergi, ingat bahwa ini adalah malam atau hari Jumat Kliwon. Oh, ini akan sial. Apa hubungan Jumat Kliwon dengan kesialan? Tidak ada hubungan. Ini yang kemudian disebut faktor. Termasuk menganggap sial, menganggap buruk, mengadakan pernikahan di hari kematian seseorang. Itu tidak ada hubungan. Itu namanya faktor. Dan takhayul termasuk perbuatan syirik kecil. Pelakunya tidak keluar dari Islam. Pelakunya tetap dia muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Apakah dosanya akan diampuni? Mungkin akan diampuni kalau dia tobat, atau diampuni kalau dia banyak melakukan kebaikan, atau mungkin diampuni karena ada syafaat dari Rasulullah SAW atau dari orang lain, atau karena rahmat Allah SWT. Kita cuma berharap, ya, berharap bahwa orang-orang yang seperti itu diberi taufik untuk tobat sebelum matinya atau memiliki banyak faktor penyebab terhapusnya dosa tadi, walaupun tidak tobat sebelum matinya. Jangan lagi ada yang bertanya karena sudah terlalu banyak kertas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, satu, kalau seorang perempuan safar bersama anak-anaknya, lelaki dan perempuan tanpa didampingi suaminya, karena sudah meninggal dengan tujuan untuk bersilaturahmi kepada keluarga, bagaimana hukum dengan safar tersebut? Kalau anak laki-laki yang sudah balik, boleh, dia mahram dan sudah balik. Tapi kalau anak laki-lakinya belum balik, maka tidak boleh, ya. Apa bedanya zikir pagi dan petang? Zikir pagi dibaca waktu pagi. Zikir petang dibaca waktu petang. Mudah banget itu. Bagaimana caranya memberi paham kepada orang yang sudah tua renta untuk melaksanakan, memberitahu kepada orang yang sudah tua renta untuk melaksanakan sholat lima waktu, sedangkan di sisi lain anak takut untuk dimarahi, takut dibilang sok Islam atau masih kecil sudah ngajari begitu. Kalau nenek tersebut belum pikun, ya kita harus memberitahu dengan cara yang sebaik mungkin, tidak apa namanya bernada menggurui, ya. Dengan cara bernada aja anak itu bertanya, gitu. Nek, waktunya sudah zuhur nih, bagusnya apa nih? Apakah zuhur dulu, apa makan dulu, gitu. Maka terbuka jalan untuk menyampaikan kebenaran atau dakwah kepadanya. Jadi cari cara yang tidak bersifat menggurui. Kecuali kalau si nenek sudah pikun, ya sudah hilang akalnya, sama dengan anak kecil lagi, ya. Kalau kita bisa memberitahunya, beritahu. Kalau dia marah, ini baru jam 9 nonton, kalau sudah jam 1. Ya biarkan, karena dia sudah kembali menjadi seperti anak. Ustaz mohon penjelasan. Alhamdulillah nyala kulihat, ibu saya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya membiasakan diri untuk mendoakan beliau dan saudara-saudara saya yang lain yang telah meninggal. Misal pada saat hari Jumat, sore, dan tahajud. Terkadang saat sholat tarawih. Apakah kegiatan merutinkan berdoa tersebut, misal setiap Jumat sore, tahajud diperbolehkan? Karena selalu saya waktu-waktu tersebut doa mudah diijabah. Karena setahu saya doa mudah dijawab dan menurut saya tidak perlu berdoa. Ia bagus. Ungkapkan doa di saat mustajab, saat safar, saat sahur, tahajud, dalam sholat, ya. Ia doakan hari Jumat sore itu doakan. Itu bagus. Merutinkan doa di hari di momen-momen tadi bagus. Beberapa hari setelah ibu saya meninggal, saya mimpi ibu saya memberi wasiat kepada saya untuk menjadi seorang hafidhah. Apakah itu wasiat? Kalau tidak salah, ada dua wasiat, tapi yang saya ingat hanya satu. Mungkin wasiat kedua cepat nikah. Iya, mau ada wasiat dari orang tua atau tidak, berusaha untuk menjadi hafiz itu bagus, manfaat, dan manfaatnya bisa sampai juga ke orang tua, ya. Berusaha untuk menjadi seorang hafiz, laksanakan juga wasiat kedua. Apabila seseorang bernadar tapi belum diucapkan, baru diniatkan dalam hati, apakah wajib diamalkan nadar? Ya, laksanakan saja, laksanakan. Ya, ada, silakan. Dari Radio Raja Muzain. Nanti, silakan ada pertanyaan. Nanti, silakan. Nah, Assalamualaikum, Ustaz, dari Pak Tarjo, Iman. ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, umumnya orang di malam tahun baru bakar-bakar dan mainan seperti itu, apakah termasuk merayakannya? Yang kedua, di daerah Sukajadi diadakan acara Mauludan, sebelumnya dilakukan musik di masjid, apakah hukumnya? Yang terkena hukumnya yang menyetel atau orang yang akan mengadakan acara tersebut, setelah jadwal saya, apa dasar? Iya. Pertama, merayakan tahun baru. Kalau tahun barunya tahun baru Masehi, maka itu hari raya orang-orang kafir. Kita tidak boleh terlibat dalam hal apapun, baik bakar jagung, bakar trompet, atau bakar petasan. Maka ikut membakar tentu saja termasuk salah satu selebrasi perayaan tahun baru, dan itu terlarang keras. Kalau perayaan tahun baru tersebut tahun baru Islam, pertama tahun baru Islam di zaman Nabi SAW tidak ada, karena tahun baru Hijriah baru datang di zaman siapa? Zaman Umar. Ketika Nabi wafat, Nabi hidup sampai wafat tidak ada tahun Hijriah. Baru ditetapkan oleh Umar bin Khattab dan dihitung tahun baru bagi umat Islam, dihitung dari awal hijrahnya kaum muslimin. Tapi hanya untuk kepentingan penanggalan, tidak ada perayaan, tidak ada peringatan. Mengadakan perayaan dan peringatan di tahun baru Islam tasyabbuh dengan perayaan tahun baru Masehi. Apa yang tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat, jangan diada-adakan. Kalau diada-adakan, apalagi menganggap meyakini itu bagian dari syariat Islam, berarti membuat syariat baru. Oleh karena itulah, tahun baru apapun tidak boleh kita merayakan, karena tidak dirayakan oleh Nabi, para sahabat, dan para ulama. Ya. Merayakannya sekali lagi itu tasyabbuh dengan orang-orang kafir, dan apabila itu dianggap bagian dari agama ini, berarti menambah-nambah ajaran agama ini. Seolah-olah kami pun lengkap. Tidak seluruhnya di Islam, karena ada perayaan itu, diadakan itu mengikuti itu. Seolah-olah mengikuti perayaan agama lain itu lebih baik, lebih seru, lebih menyenangkan daripada mengamalkan ajaran Islam. Maka kedua-duanya keliru dan salah. Kedua, termasuk mengulang tahunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengulang tahunkan dalam bahasa Arab disebut apa? Maulid. Maulid berasal dari kata walada. Maulid itu isim makan atau isim zaman, dan maksudnya ini isim zaman, hari atau waktu kelahiran Nabi SAW. Bahasa kita ini sekarang weltah. Bahasa Yunani-nya atau bahasa Latin-nya apa? Natal. Mengadakan Maulid Nabi SAW sama dengan menatalkan Nabi SAW. Natal apa artinya? Kelahiran. Bahasa Arabnya mau, bahasa Indonesia boleh ulang tahun, mengulang tahun kita Nabi SAW. Jadi memperingati Maulid sama dengan mengulang tahun kan Nabi SAW sama dengan menatalkan Nabi SAW. Apakah hari kelahiran Nabi diperingati oleh Nabi sendiri? Tidak. Oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Ali? Tidak. Oleh para sahabat? Tidak. Tapi ada perkataan Abu Bakar, siapa yang memperingati hari kelahiran Nabi SAW, maka itu sama dengan begitu. Itu hadis palsu. Tidak ada hadis yang bunyinya seperti itu. Bisa kita periksa. Jadi orang yang mengadakan perayaan itu didasarkan kepada hadis palsu, tapi mereka tidak mengetahui kepalsuannya. Akhirnya mereka merasa ibadah karena Nabi menyatakan siapa yang memperingati hari kelahiranku akan dapat pahala begini, begini, begini. Lalu berlomba-lomba. Padahal itu sekali lagi bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang mempertahankannya demi kepentingan duniawi. Ustaz yang mengisi di sana itu dibayar gede, mahal. Panen tuh Ustaz kalau pas Rajaban, pas Mauludan, pas hari-hari peringatan hari-hari besar Islam itu panen itu. Bisa kalau dia pegawai negeri, kalau dia guru, kalau dia dosen berprofesi sebagai ustaz, penghasilan dari saya bisa lebih gede dari gaji ini. Dan itu diungkapkan oleh banyak orang. Yang apabila mereka diminta ceramah lalu tidak dibayar, gak akan ada yang mau. Oleh karena itulah, motivasinya para asatidah, para mubalig mempertahankan itu karena lahan basah. Apalagi musim hujan. Banjir bukan basah lagi ya. Motivasinya duniawi. Mendorong orang awam untuk tetap melaksanakan itu sebagai sumber penghasilan besar bagi diri. Dikasih hari-hari seperti itu ya. Apalagi kalau di dalamnya ada kemaksiatan berupa disertai dengan musik. Yang nyanyinya siapa? Wanita. Pakai jilbab, pakai kerudung, tapi bahasa tubuhnya kayak cacing kepanasan. Ada gak wanitanya ini diem mematu? Gak ada. Tapi pasti kayak cacing kepanasan. Ya, meliuk kesana kemari untuk menarik perhatian banyak kaum laki-laki. Itu kemungkaran di atas kemungkaran. Allahu a'lam bishawab. Tercelakah seorang lelaki yang selalu bekerja jauh terpisah dari kedua orang tuanya, sementara di perantauan dia selalu berusaha istiqamah menghadiri kajian sunnah. Iya, menghadiri kajian sunnahnya bagus. Lalai terhadap orang tuanya ya tercela. Kalau dia menghadiri kajian sunnah, harusnya perhatian ke orang tua lebih besar. Kalau toh jauh tidak memungkinkan pulang pergi gitu, walaupun sebulan sekali, minimal ada telepon, ada SMS dan ada bantuan. Setiap bulan dikirim, Pak, Bu, ini gaji saya sekian, saya berikan ke Bapak dan Ibu sekian. Kalau nggak cukup, ngomong lagi. Kalau nggak cukup, terus terang nanti saya beri tambahan. Maka harus begitu. Maka insya Allah orang tua kita akan senang dan mendoakan kebaikan. Dan sampai pergi merantau ke tempat yang jauh, gak ada telepon, gak ada SMS, gak ada bantuan, orang tuanya merasa anaknya sudah melupakan diri. Lalu jatuhlah air mata. Lalu keluarlah kata-kata doa-doa keburukan bagi anak. Itu bahaya, bisa kena nih, ya. Kalau rajin menghadiri kajian-kajian sunnah, harus ada efek yang baik. Salah satu efek baiknya perhatikan orang tua. Ya. Apakah sahih hadis yang kurang lebih bunyinya bertobatlah seseorang atas dosa-dosa yang menyebabkan ia harus terpisah dari kedua orang tuanya dalam rangka mencari nafkah? Bertobatlah seseorang atas dosa-dosanya yang menyebabkan ia harus terpisah dari kedua orang tuanya. Saya belum pernah mendengar hadis yang mulia begini. Tapi ada tapinya. Melalaikan orang tua yang jelas berdosa itu. Itu sama dengan menyakiti hati kedua orang tua karena orang tua merasa diabaikan. Kalau puasa nazar 5 hari, apakah sedekah yang dibayar per hari atau di sekaligusnya? Nazar tidak bisa diganti dengan sedekah. Wajib dibayar dengan saum. Kalau umpamanya dia mati sebelum dibayar, bayarkan oleh keluarganya dengan saum juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kelas 2 SMA. Pada ujian akhir semester 1 kemarin, teman saya bernadar jika ia mendapat nilai 80 ke atas pada mata pelajaran fisika, ia akan puasa 3 hari. Setelah hasil tes dibagikan, ia mendapat nilai 82. Nah, kenal tuh. Tetapi nilai tersebut hasil dongkrak penambahan nilai oleh gurunya, sehingga nilai tersebut tidak murni. Apakah ia harus memenuhi nadarnya wajib? Karena kan dia tidak mensyaratkan. Pokoknya nilainya di atas 80. Mau dongkrak mungkin. Ya. Saum. Segera. Apakah amal soleh dari anak adopsi juga mengalir ke orang tua adopsinya? Kalau seorang anak soleh dan dia beribadah dan beramal soleh, yang akan memperoleh pahala dari kesolehan tidak hanya orang tua saja. Siapa? Gurunya dapat. Karena dia soleh juga karena didikan guru. Kalau terus siapa lagi? Orang yang ikut membiayai anak itu sehingga menjadi anak soleh. Kalau sekarang adopsi, lalu anaknya itu dididik, dibiayai, orang tua adopsi dapat pahala nggak? Dapat. Dari apa? Dari mendidik dan membiayai. Walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, tapi ikut membiayai, ikut juga untuk mendidik. Ustadznya, gurunya mendidik dia jadi anak soleh, maka dapat pahala. Tidak hanya orang tuanya semata. Ayah anak wafat dan meninggalkan beberapa harta seperti rumah dan mobil. Semua harta tersebut hasil usaha ayah anak, namun tidak atas nama beliau. Sertifikat rumah dan BPKB kendaraan bukan atas nama beliau. Status harta tersebut bagaimana? Apakah tetap menjadi hak ayah anak sehingga dapat diwariskan? Iya, walaupun sedi sertifikat bisa atas nama orang lain atau belum disertifikatkan masih AJB gitu ya, sertifikatnya masih atas nama orang lain, tapi status kepemilikan harta itu yang milik bapak. Jadi itu warisan. Silakan diwariskan ke besar saya akhwat yang sedang ta'aruf dengan ikhwan. Saya tahu dia orang baik. Dari mana lu tahu kalau di Facebook jangan percaya? Dari Facebook jangan percaya. Banyak serigala berbulu ayam. Provokat. Dan Selasa nanti ada rencana saya mau dilamar. Tapi saya jadi bingung karena saya dapat kabar kalau dia orang yang susah dibangunkan. Ketika tidur kan, sampai-sampai berapa kali dia tidak sholat subuh di masjid. Masa orang baik itu? Bahkan pernah tidak sholat. Orang baik kayak begitu. Apa yang harus saya lakukan? Itu sudah tahu tidak baik, ya. Kalau itu terjadi, ada dilema. Setiap dibangunkan, ngamuk, berantem. Kalau tidak dibangunkan, ikut dosa. Pilihannya. Dan kalau orang sudah sampai meninggalkan sholat, bahaya. Hak Allah saja diabaikan, apalagi hak istri nanti. Hayo, gimana? Bagaimana apabila orang tua tidak berhusran terhadap hutang-hutangnya sampai meninggal dan sang anak tidak mengetahui? Bagaimana itu? Ya, anak tidak berdosa karena enggak tahu. Makanya umumkan pada waktu ayahnya wafat, umumkan siapa yang masih berhusran dengan ayah saya, gitu ya. Datang ke saya. Kalau hutang piutang nanti saya bayar, asal ada bukti, ada saksi. Sebab kalau enggak begitu nanti semua orang ngaku. Ayahmu menemukan 10 juta sih. Mana buktinya? Gak ada bukti. Pokoknya bayar. Bisa-bisa dan sih dihapus. Ya, silakan. Terus gitu, misalnya seseorang melakukan dosa jaya, misalnya penciptaan lalu laut lagu, lagunya terkenal karena dinyanyikan banyak orang, terus bertobat, sudah balik lagi, tapi kan itunya tetap, lagunya tetap dinyanyikan, nah, bertobat itu cara berarti dosa, terus aliran sesat, dosa. Iya. Orang menciptakan lagu yang isinya maksiat, menyebar sampai ribuan, ratusan ribu, jutaan kopi, dan laku keras, menghasilkan miliaran dolar. Itu asar sayyah atau hasanah? Sayyah. Itu peninggalan yang baik apa yang buruk? Yang buruk. Banyak orang bermaksiat karena laku. Lalu mati, maka mengalir terus dosa. Royalti uangnya ngalir terus, dosanya juga ngalir terus. Sekarang bagaimana kalau mau tobat? Ini juga dialami oleh para ulama. Tapi para ulama bukan ngarang lagu, tapi ngarang apa? Ngarang kebidahan dalam masalah akidah, dalam masalah pemahaman, lalu tobat. Seperti yang teralami oleh banyak ulama, Imam Asy-Syahustani, Imam Al-Baqilani, Imam Al-Ash'ari, Imam Al-Ghazali, dan banyak lagi imam-imam lain. Yang di awal mereka memahami pemahaman yang bid'ah di bidang akidah. Seperti Abu Hasan dan Al-Ash'ari, seperti Al-Ghazali, seperti juga Al-Baqilani, Imam, seperti juga Al-Juwayni, seperti Asy-Syahustani. Tadinya menyimpang, Asy'ariyah, kemudian bertobat. Ya. Tapi tobatnya mereka umumkan dan mereka tulis dalam kitab. Seperti tobatnya Abu Hasan Al-Ash'ari dalam kitab Al-Ibadah An-Nusulidiyah, Maqalah Tulisani. Dan banyak lagi bukti-bukti tobatnya mereka. Selama mereka sudah tobat dan mengumumkan tobatnya dan meralat kesalahannya, insya Allah diampuni. Termasuk walaupun ini masih dibicarakan oleh para ulama, Al-Ghazali termasuk yang tobat dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulisnya dari tasawufnya. Walaupun tobatnya tidak dituliskan, tidak sempat dituliskan di dalam kitabnya, tapi beberapa muridnya mengumumkan tobatnya. Sampai ketika mati Sahih Bukhari ada di atas dadanya, lalu dia berkata, uridu an amuta ala hadza. Aku ingin mati di atas akidah ini, akidah dalam Sahih Bukhari. Ya. Nah, itu tobat. Selama kita sudah maksimal mengungkapkan tobat kita meralatnya, maka itu semua diambil. Ada orang-orang yang masih meyakini pemahaman dia yang keliru dahulu, maka itu di luar kemampuan. Lalu kalau mau naksa, tidak usah. Termasuk para ustaz kita yang sudah rujuk ke salaf, dulunya memiliki pemahaman yang keliru, yang salah. Ya, termasuk yang mau. Tapi setelah kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, kita meralatnya. Kita memberitahu orang-orang yang dahulu menjadi murid kita di atas kesalahan kita, semaksimal yang kita bisa. Tapi ada murid yang tetap ngeyel, ini sudah murtad. Dulu kamu guru saya, sekarang enggak. Enggak didengar. Tapi ada lagi yang tidak terjangkau entah pindah kemana dan masih mengamalkan pemahaman kita yang lalu. Saya pernah bertemu dengan orang yang di Jember, kemudian bertemu tanpa sengaja di sebuah kereta api. Ngobrol. Dia bilang, semua ajaran antum dulu itu masih apa namanya? Saya yakin, sholat saya persis yang antum lakukan, yang antum ajarkan, keyakinan, wala dan marjuah. Saya bilang, alhamdulillah kita. Dulu saya masih jahil, masih buruk. Tapi kemudian itu Quran Sunnah, cuma Quran Sunnah yang saya tafsirkan. Dan ternyata setelah saya teliti ulang itu, gimana kandungannya? Kalau saya dulu begitu, nah ini, udah kita sampaikan kepada dia. seperti itu. Jadi selama kesalahan-kesalahan kita di masa lalu sudah ditobati dan kita sudah berusaha untuk apa? Untuk meralati, memberitahukan orang-orang kita yang dahulu belajar ke kita, maka insya Allah diampuni. Dan apa yang tidak terjangkau itu bukan tanggung jawab kita. Mungkin ada murid kita yang kita sudah kemana, ya, mengajarkan lagi ajaran yang buruk. Seperti umpamanya apa yang sekarang masih menyebar tentang wajibnya berjamaah, berbaiat, imam wajibnya ini. Ya dulu itu ajaran ustaz-ustaz kita yang sekarang rujuk ke sana, sekarang sudah banyak dia. Tapi yang dia tetap dia. Yang dahulu mereka diajar oleh kita, setelah kita tobat dari kesalahan kita, mereka tetap ngeyel. Nah, itu yang dulu benar, yang sekarang yang salah, itu bukan tanggung jawab kita. Yang jelas, kita sudah melawat kehidupan kita di masa yang ya, cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari-hari yang akan datang, melanjutkan kajian dan solihnya. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.